Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. فمرسى رجاء yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Tabaraka wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan amal perbuatan kita, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar syukur kita ini diterima oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala langgengkan nikmat-nikmat tersebut, bahkan menambahkannya. Dan sekaligus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua kelalaian, semua dosa dan maksiat yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digantikan dengan amal-amal saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudara sekalian yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyah Al-Mujallad Al-Thani, jilid yang kedua, yang mana alhamdulillah kita sudah masuk ke pelajaran kelima, Ad-Darsul Khamis. Dan malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan di latihan At-Tamrin As-Sadis, latihan ke-6. Namun ma'asyiral muslimin wal muslimat, sebelum kita masuk ke latihan ke-6, sedikit kita ingin murajaah, sedikit kita ingin mengulang kembali apa yang sudah kita bahas sebelumnya pada pertemuan yang lalu, sehingga nanti dengan murajaah ini insyaAllah akan memudahkan kita memahami pelajaran berikutnya, akan lebih memudahkan kita memahami latihan-latihan berikutnya yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, yaitu terkait dengan al-jumlatul fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyah kama qulna, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, adalah kalimat yang dimulai dengan al-fi'l, kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Dan sudah kita jelaskan bahwa al-jumlatul fi'liyah ini unsur pokoknya yang kita temukan di pelajaran sebelumnya atau di latihan sebelumnya, yaitu tepatnya di latihan ketiga, unsur pokok daripada al-jumlatul fi'liyah ada al-fi'l itu sendiri, ada kata kerja itu sendiri, kemudian ada pelaku atau yang disebut dengan al-fa'ilu subjeknya, dan ada juga unsur yang ketiga yaitu al-maf'ulu bih, objek atau penderita. Seperti misalnya qara'at talibu al-Qur'ana. Qara'at talibul Qur'ana. Ini jumlah fi'liyah. Kita katakan ini jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Diawali dengan kata kerja yaitu qara'a, membaca. Sedikit saya tambahkan di sini, qara'a di sini adalah kata kerja bentuk lampau atau yang dikenal dengan istilah al-fi'lul madhi. Dan kata kerja yang sudah kita dapatkan sejak jilid pertama, walaupun hanya sedikit saja, kata kerja yang sudah kita dapatkan dari jilid pertama sampai di awal-awal jilid kedua ini, baru yang kita temukan sebagian besarnya adalah al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau, kata kerja yang menunjukkan masa telah lewat. Sehingga di sini kata qara'a maknanya adalah telah membaca. Qara'at talibul Qur'ana, murid atau siswa telah membaca Al-Qur'an. Di sini kita lihat kata kerjanya adalah qara'a, fi'ilnya adalah qara'a. Kemudian pelakunya yang membaca adalah at-talibu. Ini al-fa'il namanya. Dan Al-Qur'ana di sini sebagai al-maf'ulu bihi atau objeknya. Ada fi'il, ada kata kerjanya, kemudian ada pelakunya, ada subjeknya, ada al-fa'il, kemudian ada al-maf'ulu bihi yaitu objeknya. Kemudian yang juga sudah kita jelaskan ma'asyarul ikhwah wal akhwat, yang juga sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa al-fa'ilu marfu'. Al-fa'ilu selalu marfu'. Dan tanda-tanda bahwa isim itu atau fa'il itu marfu' diantaranya adalah dhammah. Antum lihat contoh yang barusan saya bacakan. Qara'at talibul Qur'ana. Qara'at talibu. Di sini yang menjadi pelakunya atau al-fa'il adalah at-talibu. Antum lihat harakat huruf terakhir dari kata at-talibu adalah dhammah. Ini kondisi yang disebut dengan kondisi marfu'. Sehingga kaidah yang bisa kita keluarkan dari contoh ini adalah al-fa'ilu marfu'un. Fa'il itu selalu marfu'. Dan tanda bahwa fa'il itu marfu' di antara tandanya adalah harakat dhammah pada huruf yang terakhir yaitu at-talibu. Antum lihat huruf ba-nya di sini berdhammah. Sekali lagi, ini kondisi yang disebut dengan kondisi al-marfu'. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kemudian ini unsur-unsur kedua dan unsur kedua dari tiga unsur daripada jumlah fi'liyah. Unsur pertama tadi disebut al-fi'il, unsur kedua disebut al-fa'il, dan unsur ketiga yang melengkapi jumlah fi'liyah adalah al-maf'ulu bih, objeknya. Di sini objeknya adalah al-Qur'ana, kata al-Qur'ana. Dan kalau antum lihat al-maf'ulu bihi di sini yaitu al-Qur'ana, harakat huruf terakhirnya adalah fathah. Al-Qur'ana, antum lihat huruf terakhirnya adalah nun, kemudian di fathah al-Qur'ana. Ini yang disebut dengan kondisi mansub. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah wal akhwat, dari sini kita bisa mengeluarkan sebuah kaidah bahwa al-maf'ulu bihi mansub. Al-maf'ulu bihi mansubun. Maf'ulun bihi itu mansub kondisinya. Dan di antara tanda bahwa kata itu mansub adalah harakat fathah pada huruf yang terakhir. Al-Qur'ana. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa al-jumlatul fi'liyah dari keterangan yang dari awal sudah saya jelaskan tentang jumlah fi'liyah, kesimpulan yang terakhir kita katakan bahwa al-jumlatul fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Kemudian yang kedua, unsur pokok daripada al-jumlatul fi'liyah adalah al-fi'lu itu sendiri, al-fi'l kata kerja itu sendiri, kemudian al-fa'il pelakunya, kemudian al-maf'ulu bihi. Dan terkadang al-jumlatul fi'liyah hanya membutuhkan dua saja, yaitu al-fi'il dan al-fa'il. Namun dalam kondisi yang disebutkan di sini, maka dia butuh al-maf'ulu bihi, unsur yang ketiga. Kemudian yang terakhir, kesimpulan yang terakhir dari apa yang sudah kita jelaskan tadi dari awal, bahwa al-fa'ilu hukumnya marfu' dan al-maf'ulu bihi hukumnya adalah mansub. Al-fa'ilu marfu' dan mudahnya kita katakan bahwa marfu' itu dhammah. Tanda bahwa isim itu marfu' adalah saat harokat huruf terakhirnya adalah dhammah, sebagaimana kita lihat dalam contoh tadi. Adapun al-maf'ulu bihi mansub, yaitu harokat huruf terakhirnya adalah fathah. Dan itu yang kita lihat di empat contoh yang ada di latihan ketiga. Dan ini penting di murojaah kembali ma'asyiral ikhwa wal akhwat, dan sudah saya ulang berkali-kali bahwa kata kunci yang menjadi faktor yang penting diperhatikan manakala seseorang ingin sukses dalam belajar bahasa Arab, tentu saja setelah dia ikhlas, setelah dia bersabar, setelah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, setelah dia bertakwa kepada Allah, maka hal yang juga penting diperhatikan dalam belajar bahasa Arab ini adalah murojaah. Mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Karena ingatan manusia pada umumnya lemah. Malam ini ketika dia pelajari hal ini, dia dengarkan, dia pahami, dan dia lihat contoh-contohnya, bisa jadi malam itu 100% dia pahami. Tapi keesokan paginya akan berkurang, kurang daripada 100%. Keesokan harinya akan bertambah berkurang. 3 hari kemudian akan bertambah berkurang. Maka kalau tidak dimurajaah, pelajaran ini jika tidak dimurajaah, minimal adalah 1 hari sebelum kita ketemu untuk mempelajari jilid kedua ini. Maka saya sarankan misalnya, sebelum antum mendengarkan pelajaran kita, baik melalui radio maupun dengan televisi, antum murajaah terlebih dahulu setelah maghrib misalnya, sebelum isya. Atau ba'da isya, sebelum kita mulai jam 8 atau jam 8 lewat, sehingga setengah jam sebelumnya atau 1 jam sebelumnya antum sudah mempersiapkan diri dengan mengingat-ingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan ini sekali lagi ma'asyiral ikhwah, ini sangat berpengaruh, muraja ini sangat berpengaruh. Selain kunci-kunci sukses yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ikhlas, sabar, bertakwa kepada Allah, muraja ini juga sangat berpengaruh. Karena dengan ini ingatan kita tentang apa yang sudah kita pelajari akan terus terjaga, akan terus dilestarikan dengan usaha yang kita lakukan ini. Sehingga ketika bertemu dengan pembahasan ini di bab yang lain, tentu kita tidak perlu mengulang dari awal lagi. Antum sudah langsung memahami ketika ana bilang al-fa'il, antum langsung mengingat oh al-fa'il adalah pelaku. Tidak perlu lagi ana menjelaskan di sini secara detail dari awal lagi, seakan-akan antum baru mendengarnya saat itu, padahal kita sudah pelajari sebelumnya. Ini hal yang saya sering ingatkan di berbagai tempat saya mengajar bahasa Arab ini, karena ini merupakan hal yang kadang suka diremehkan. Atau mungkin karena kesibukan kita, pekerjaan kita yang menuntut kita kerja dengan jumlah jam yang begitu besarnya, sampai-sampai untuk murojaah yang kurang lebih 10 menit tidak sempat. Kita katakan murojaah tidak perlu waktu 1 jam. Bahkan murojaah insya Allah tidak perlu waktu setengah jam. Apa yang sudah kita pelajari selama 1 jam yang malam ini akan kita pelajari, ketika antum murojaah tidak akan lebih daripada 10 menit. Buktikan sendiri. Kalau malam ini misalnya kita hanya sempat membaca 3 latihan saja, 1 jam ini kita hanya membaca 3 latihan saja, antum murojaah kembali sendirian di rumah setelah selesai pelajaran ini tidak akan lebih daripada 10 menit. Maka ma'asyiral muslimin ikhwan fiddin azakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, sekaligus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia ikhlas dalam setiap amal dan setiap perkataan kita, sehingga semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, kita langsung masuk. Ana mohon maaf jika murojaahnya terlalu panjang. Kita masuk ke at-tamrin as-sadis. Silakan antum lihat halaman 33. Bagi ikhwan dan akhwat dimanapun antum berada, silakan lihat halaman 33, latihan ke-6. Siapkan alat tulisnya dan tulis kiranya apa yang perlu ditulis. Latihan ke-6, di sini perintahnya adalah at-tamrin as-sadis. Ij'al kullan minal kalimatil atiyati maf'ulan bihi wadbit akhiraha. Ij'al, jadikanlah. Ij'al ini kata perintah. Ij'al, jadikanlah. Kullan minal kalimatil atiyah, setiap dari kata-kata berikut, jadikanlah setiap kata-kata berikut maf'ulan bihi, jadikan dia sebagai maf'ulun bihi dalam kalimat, tentu saja dalam kalimat sempurna. Jadikan kata-kata yang ada di bawahnya ini sebagai maf'ulun bih. Wadbit akhiraha, dan berikan harakat pada huruf terakhirnya, untuk mengetes antum apakah pemahaman kita terhadap maf'ulun bih ini apakah masih mengingatnya atau paham atau tidaknya, terlihat dari sini. Saya ulang, perintahnya adalah ada 6 kata di bawah ini yang kita diminta untuk memasukkannya ke dalam kalimat sebagai maf'ulun bih. Letakkan dia dalam kalimat dan posisikan dia sebagai maf'ulun bih. Dan anda rasa insyaAllah mudah, insyaAllah. Ana beri satu contoh, kemudian al-akh di studio insyaAllah akan memberikan contoh kedua, baru kemudian akhil kirim kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Di sini ada kata pertama Al-Quranu. Ana Al-Quranu wa anta At-Tufah ya akhi. Mustaid? InsyaAllah. Al-Quranu, kita masukkan Al-Quranu ke dalam kalimat. Tidak mengapa jika bentuk kalimatnya antum ambil dari contoh-contoh, tidak jadi masalah. Misalnya di sini Al-Qur'anu, saya katakan misalnya Hafidha Utsmanu Al-Qur'ana. Hafidha Utsmanul Qur'ana. Hafidha telah menghafal. Utsmanu pelakunya, fa'ilnya. Utsmanu Hafidha Utsmanu Al-Qur'ana. Utsman telah menghafal Al-Qur'ana. Al-Qur'ana di sini saya posisikan sebagai maf'ulun bih. Nah, ini contoh dari soal yang pertama. Contoh dari soal yang kedua ya akhil kirim, tafadhal. At-tuffahu. Ishtara Ibrahimu at-tuffaha. Ibrahimu at-tuffaha. Naam, ishtara Ibrahimu at-tuffaha. Naam, terjem ya akhil kirim. Ibrahim telah membeli buah apel. Ahsant. At-tuffaha di sini antum letakkan sebagai maf'ulun ulun bi. Syukran ya akhi. Jazak. Aina al-fa'il? Ishtara Ibrahimu at-tuffaha. Aina al-fa'il? Ibrahim. Ibrahim. Jazakallah khairan ya akhi. Baik. Naam, naftah al-majal ya akhil kirim. Baik. Kita berikan kepada pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berlatih membuat maf'ul bihi di kesempatan malam hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan langsung dapat membuka pada halaman ke-33. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba 0218236543. Kita berikan kesempatan yang pertama. Iya, halo. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Yusuf Indrama ya. Abu Yusuf Indrama. Kepada halo ya Abu Yusuf. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukhair, masya Allah. Kepada ya Abu Yusuf. Silakan untuk baca soal berikutnya. Ad-darsu. Masukkan ad-darsu sebagai maf'ulun bih dalam kalimat. Ad-darsu. Naam. Katabal mudarrisu ad-darsa. Naam, katabal mudarrisu ad-darsa. Mumtaz. Terjem. Guru menulis pelajaran. Naam. Di sini ad-darsa antum masukkan sebagai al-maf'ulu. Al-maf'ulun bihi. Al-maf'ulu bihi, bukan al-maf'ulun. Al-maf'ulu bihi. Kecuali kalau antum bilang maf'ulun baru boleh pakai tanwin. Fahimta al-farq ya Abu Yusuf? Antum paham bedanya? Al-maf'ulu dengan maf'ulun, jangan salah. Paham. Aina al-fa'il? Dari kalimat yang antum sebutkan tadi, mana fa'ilnya? Al-mudarrisu. Naam? Al-mudarrisu. Al-mudarrisu, mumtaz. Teruskan, akhi. Satu lagi. Al-babutan. Al-qahwatu. Al-qahwatu. Ma mana al-qahwatu? Kopi. Kopi, nah. Syariba abi al-qahwata. Naam, syariba abi al-qahwata. Al-qahwata. Tarjim. Ayahku meminum kopi. Naam. Al-qahwata di sini antum masukkan ke dalam kalimat sebagai apa tadi? Sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Aina al-fa'il? Abi. Abi. Al-fi'lu madha? Al-fi'lu huna? Syariba. Syariba. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fik ya Aba Yusuf. Wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Yusuf yang telah mencoba dari Indramayu. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, dapat berlatih seperti Abu Yusuf tadi 0218236543. Kita berikan kesempatan untuk penelpon yang kedua di malam hari ini. Silakan. Ya, halo. Nah, halo. Halo. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Dengan Fauzi di Manado. Iya, Bapak Fauzi. Mungkin Fauzi dapat dikecilkan dulu radio maupun televisinya, Bapak? Sudah, Pak Fauzi. Al-Babu, ya. Iya. Pak Fauzi mau baca? Iya, Al-Babu. Silakan. Fataha Muhammadun al-baba. Ahsant. Mumtaz. Terjem. Telah membuka oleh Muhammad pintu itu. Naam, masya Allah. Di sini fi'ilnya apa, Pak Fauzi? Fataha. Fataha. Al-fa'il Muhammadun. Muhammadun. Al-baba sebagai maf'ul bih. Maf'ulun bih. Mumtaz. Satu lagi, Pak Fauzi. Satu al-qamisu. Naam, al-qamisu, sahih. Tafadhal. Labisa Zaidun al-qamisa. Mumtaz. Labisa Zaidun al-qamisa. Mumtaz. Tarjim. Al-qamisa. Muhammad telah memakai baju. Kunta Zaid wala Muhammad? Zaid. Zaid, Raisa Muhammad. Zaid, ya. Nah, ulang lagi Pak Fauzi, bagaimana terjemahannya? Zaid telah memakai baju. Naam, al-qamis wa baju. Aina al-fa'il huna? Zaidun. Zaidun. Wal-fi'lu? Wal-fi'lu labisa. Naam, al-qamisa sebagai? Al-qamisa maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Jazakallah khairan Pak Fauzi. Terima kasih banyak. Ya. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan, Bapak? Ya, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Fauzi yang telah mencoba. Ahsanta barakallahu fik. Untuk selanjutnya di belakang Bapak Fauzi, mungkin kita akan mengulang saatnya. Latihan ini. Dari awal lagi. Iya, silakan untuk membuat maf'ul bihi di kesempatan malam hari ini 0218236543. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam, dengan siapa di mana ini? Abu Sa'id. Abu Sa'id di mana? Di Riau. Riau. Nah, baik, Abu Sa'id mungkin dikecilkan terlebih dahulu radio maupun televisinya. Abu Sa'id, silakan. Baik. Sudah Pak Abu Sa'id? Alkitab sama Injil kita. Iya. Bagaimana Abu Sa'id? Main dah ke kita. Anta atau syahid an tarik televisyen? Naam. Taib nu'rid laka alkitab. Ya. Ra'aita? Naam, sad. Ma smuka anifan ya akhi? Naam. Abu Sa'id. Irfa' sawtaka ya Abu Sa'id. ما سمعنا جيدا. هلو. يا نعم تفضل يا أخي. الرقم الآن القرآن والتفاح. القرآن والتفاح. نعم تفضل. الأول والثاني. Al-Quran, thumma athani at-tufah. Fahimta soal ya Aba Said? Naam, fahimta soal. Naam, tafadhal. Qara'a Muhammadun Al-Quran. Al-Quran, wala Al-Quran. Ibbit akhirah. Qara'a Muhammadun Al-Quran. Naam, tidak ada yang antum matikan, semuanya dihidupkan semua. Qara'a Muhammadun Al- Qara'a Muhammadul Qur'ana. Mumtaz, mumtaz. Barakallahu fiik. Aina al-fa'il huna ya Aba Sa'id? Al-fa'ilu Muhammad. Muhammad. Wal Qur'an madha? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Al-fi'lu? Al-fi'lu Qara'a. Mumtaz. Al-thani. At-tufah. Akala ibni at-tufaha. Naam, akala ibni at-tufaha. Mumtaz. Tarjim. Anak saya makan buah apel. Naam. Aina al-fi'l? Maksud? Aina al-fi'lu? Al-fi'lu akala. Akala. Wal-fa'ilu? Al-fa'ilu ibni. Ibni, wattufah mada? Attufah mafulun bih. Mafulun bih, Masya Allah. Jazakallah khairan ya Aba Said. Ada anda ke soal ya akhi? Tidak, tayyib. Jazakallah khairan ya akhi, syukran. Barakallahu fiik. Baik. Terima kasih Abu Said. Mungkin di belakang Abu Said, silakan dapat beratu bersama kami dalam latihan ke-6 ini. Kembali 0218236543 kita berikan kesempatan. Ya halo. Ya, halo. Sudah masuk halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan Trianto dari Bandung Ustaz. Arianto Bandung. Dari Bandung, Masya Allah. Mungkin kembali kami ingatkan di kecekan terlebih dahulu Bapak Arianto. Televisinya radio, maupun televisinya. Iya, mau tanya ini aja Pak Ustaz. Iya, silakan. Ingin beli buku itu Pak Ustaz. Buku bahasa Arabnya Pak Arianto. Iya, oh, baik, baik. Nanti iya. Diinformasikan nanti di, Insya Allah. Ingin coba menjawab mungkin Bapak Arianto? Karena saya dari sini dari TV ini enggak begitu kelihatan tulisannya itu. Oh, baik, baik, baik. Baik. Nanti ya akan datang insyaallah Pak setelah Pak Arianto punya bukunya, nanti informasi akan disampaikan nanti insyaallah. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin kita berikan kesempatan yang lain dan untuk informasi buku insyaallah akan kami berikan informasi ataupun kami jelaskan di akhir acara nanti. Di belakang Bapak Arianto mungkin yang ingin mencoba untuk menjawab latihan ke-6 ini, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Halo? Iya, silakan. Silakan Ibu. Dengan siapa di mana? Ummu Hurairah. Iya, Ummu Hurairah. Di mana? Iya, Ummu Hurairah. Ya, halo. Iya. Di Keranggan, Ummu Hurairah. Oh, Keranggan. Baik. Ya, silakan Ummu Hurairah, silakan dilanjutkan. Halo? Nah, silakan dilanjutkan, Ummu Hurairah, silakan. Ini radionya dikecilin, nggak ada suaranya di telepon, gimana di HP nggak ada suara? Sudah cukup, silakan, sudah cukup, ya. Ad-darsu dan al-qahwatu, silakan Ummu Hurairah. Ad-darsu, alamal ustadu darsa. Nah, sekali lagi Ummu Hurairah, bagaimana? Alamal ustadu darsa. Allama al-ustadu ad-darsa. Naam, allama. Naam, fi'ilnya diperbaiki lagi Ummu Hurairah. Allama. Allama al-ustadu darsa. Naam, apa artinya? Terjemi. Ustaz telah mengajarkan pelajaran. Naam, jayyid. Aina al-fa'il Ummu Hurairah? Fa'il ustaz. Al-ustadu. Al-ustadu. Al-fi'ilnya apa di sini? Al-fi'lu Allama. Allama, naam. Ad-darsa sebagai? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih, naam. Teruskan, Ummu. Al-kahwatu. Naam. Syaribat aminatul kahwata. Sekali lagi, Ummu. Syaribat Aminatul Kahwata. Naam, fi'ilnya perbaiki lagi, tidak ada yang panjang di situ. Ulang sekali lagi. Syaribat Aminatul Kahwata. Nah, Aminahnya tadi sudah betul, sekarang Ibu panjangkan nunnya tadi. Ulang sekali lagi. Syaribat Aminatul Kahwata. Mumtaz. Sekarang baru betul. Terjemahkan, tarjimi. Aminah telah meminum kopi. Naam. Ustaz mau tanya, Ustaz. Sebentar, saya tanya dulu. Oh iya. Syaribat. Tadi Umu sebut sepertinya ada tak di situ. Betul, Umu? Iya, Ustaz. Naam. Kenapa Umu pakai tak di situ? Syaribat. Menambahkan hiya pada Aminah. Naam, karena pelakunya di sini adalah wanita. Wanita Aminah. Maka fi'ilnya diakhiri dengan ta yang menunjukkan bahwa itu mu'annath. Nah, silakan, silakan Umu Hira, sekarang gantian. Umu Hira silakan, mau tanya? Ini Ustaz mau nanya yang tadi, kemarin kata Ustaz kan kalau Muhammadun dalam kalimat jadi Muhammadu. Muhammadun jadi Muhammadu? Jadi Muhammadu. Kapan Anda jelaskan begitu? Kemarin Ustaz, kalau nggak salah ada yang nanya kalau Muhammadu. Bukan, itu Bilalun, khusus untuk kata Bilalun. Oh iya Ustaz. Dan itu sudah kita pelajari sejak jilid 1. Nah. Untuk kata Muhammadun tidak tidak seperti Bilal. Nah. Oh iya. Paham, Umu? Paham, Ustaz. Barakallahu fiik. Afika barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masih Ustaz, kita lanjutkan? Nah. Baik, silakan. Ada dua lagi. Masih ada dua kata yang dapat Anda jadikan menjadi maf'ul bih di kesempatan ini pada latihan ke-6. Dapat menghubungi di 0218236543. Silakan kita coba angkat kembali. Halo. Ya, silakan. Halo. Bagi pendengar maupun pemirsa Roja juga kami sampaikan bagi Anda dapat bertanya seputar pembahasan bahasa Arab ini dengan melalui ataupun mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat 081317776543. Telepon yang selanjutnya kita coba angkat. Sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Umu Linda Ustaz di sektor 5 Pondok Ungu. Oh iya, baik, baik. Silakan. Nah, silakan Umu. Silakan Umu Linda. Ada dua kata lagi, ada al-babu dan al-qamisu. Tafadhali. Fataha Hamidun Hamidul Baba. Fataha Hamidun Baba. Al-Baba. Naam. Hamidun atau Hamidun? Hamidu. Hanya pendek atau panjang? Apa kan? Hamidun atau Hamidun? Yang mana yang betul? Hamidun. Hamidun. Berarti Umu pilih yang mimnya panjang. Baik. Baik. Tafadhal. Terjemahkan. Telah membuka pintu itu telah dibuka Hamid. Hamid. Hamid telah membuka pintu. Nah, begitu urutannya ketika kita menerjemahkan jumlah fi'liyah. Nah, satu lagi Ummu Hinda, silakan. Ghasalat Fatimatul Qamisa. Qamisa wala qamisa? Qamisa. Qamisa. Sa. Sa. Nah, sekali lagi Ummu. Ghasalat Fatimatu Qamisa. Al-Qamisa. Mumtaz. Naam. Tarjimi. Fatimah telah mencuci baju. Fatimah telah mencuci baju. Baju. Syukran. Afwan. Jazakallah khairan. Ada pertanyaan Umu Linda? La Ustaz. Baik, terima kasih. Syukran. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lanjutkan. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke at-tamrin as-sabi', latihan ketujuh. Di sini ada dua contoh yang perlu diperhatikan. Tidak ada soal di latihan ketujuh ini, hanya ada dua contoh yang perlu diperhatikan. Perintahnya di sini ta'ammalil mithalaini al-atiyaini. Ta'ammalil mithalaini al-atiyaini. Perhatikan dua contoh berikut. Perhatikan dua contoh berikut. Yang pertama, al-awwal At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Kemudian lihat di bawahnya, masih contoh yang pertama. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Ma'asyarul ikhwa wal akhwat, kalau anda perhatikan contoh yang pertama ini, baik kalimat yang di atas maupun kalimat di bawahnya, dua kalimat ini antum perhatikan, kalimat yang pertama ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Antum perhatikan, kalimat yang pertama ini dimulai dengan isim, yaitu at-tullabu. Adapun contoh di bawahnya, yaitu dhahabat tullabu ilal mal'abi, di sini ini adalah jumlah fi'liyah karena dimulai dengan fi'il. Itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, antum perhatikan antara at-tullabu dhahabu ilal mal'abi dengan dhahabat tullabu ilal mal'abi, antum perhatikan fi'ilnya. Untuk kalimat yang pertama yaitu jumlah ismiyah at-tullabu dhahabu ilal mal'abi, di situ fi'ilnya diletakkan setelah isim. Maka perlu dimasukkan ke dalam fi'ilnya itu dhamir hum. Maka menjadi dhahabu. Adapun contoh di bawahnya, dia tidak perlu ada dhamir hum. Tidak mengapa menggunakan dhamir mufrad karena fa'ilnya disebutkan setelahnya. Dia tidak perlu lagi ada dhamir hum di kata dhahaba karena sudah diwakili dengan fa'il at-tullabu. Adapun yang pertama, yang di atasnya, perlu ditambahkan karena subjeknya tidak disebutkan setelahnya, tapi sudah disebutkan sebelumnya. Maka dia perlu dimasukkan ke dalamnya dhamir. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Di situ perlu dimasukkan dhamir hum di kata kerjanya sehingga menjadi dhahabu. Sekali lagi, adapun yang di bawahnya tidak diperlukan ada dhamir hum di situ di kata kerjanya. Cukup dengan dhamir huwa saja karena fa'ilnya disebutkan setelahnya. At-tullabu. Kalau antum sebutkan dhahabu at-tullabu, maka seakan-akan antum menyebutkan fa'ilnya dua kali dan itu tidak perlu. Dan itu tidak perlu. Sehingga cukup dengan at-tullabu saja, itu sudah mewakili dhamir hum yang tidak kita cantumkan di situ. Nah, perhatikan baik-baik. Sehingga kalau antum mulai dari isim dulu, fi'ilnya akan terpengaruhi oleh isim setelahnya. Di sini isim setelahnya, isim sebelumnya adalah at-tullabu, maka fi'ilnya setelah itu harus fi'il yang jamak yang ada dhamir hum di dalamnya. Ini contoh pertama. Contoh kedua, perhatikan. At-talibatu dhahabna ilal maktabati. At-talibatu dhahabna ilal maktabati. Antum perhatikan di sini. Ini juga jumlah ismiyah karena dimulai dengan isim, yaitu at-talibatu. Lihat, setelahnya ada fi'ilnya, ada kata kerjanya, dhahabna. Dan di situ perlu dimasukkan ke dalamnya dhamir yang sesuai dengan isim sebelumnya. At-talibat jamak untuk perempuan. Maka di sini dhamirnya adalah tentu dhamir jamak untuk perempuan. Maka dimasukkan ke dalam kata kerja itu dhamir hunna. Sehingga menjadi dhahabna ilal maktabati. Mudah-mudahan antum masih ingat tentang tasrif beberapa fi'il yang pernah kita tulis di papan tulis. Sempat kita tulis beberapa tasrif perubahan-perubahan fi'il madhi, perubahan-perubahan yang ada pada kata kerja bentuk lampau, ketika diisnadkan ke dalamnya beberapa dhamir. Di sini dhahabna, dhamir yang ada di dalamnya adalah hunna. Kalau tadi sebelumnya dhahabu, dhamir di dalamnya adalah hum. Adapun dhahaba, dhamirnya adalah huwa. Kita lihat contoh yang terakhir yang paling bawah. Contoh kedua yang paling bawah. Dhahabat. Lihat, antum lihat di sini fi'ilnya adalah masih dhahaba. Hanya saja antum perhatikan dhamirnya adalah hiya. Dhahabatit talibatu ilal maktabati. Asalnya dhahabat, taknya disukun, at-talibatu, at-talibatu marfu' karena sebagai fa'il, ilal maktabati. Dhahabat at-talibatu ilal maktabati. Di sini ini jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan fi'il, yaitu dhahaba. Dan antum perhatikan di sini bahwa fi'ilnya mufrad tunggal, tapi untuk mu'annath tidak perlu dimasukkan ke dalamnya dhamir hum, cukup dengan hiya, karena fa'ilnya disebutkan setelahnya, yaitu at-talibatu. Nah, antum perhatikan tak yang disukun di sini. Ketika disambung dengan tak, tak yang sukun disambung dengan kata setelahnya yang juga sukun, yang diawali juga dengan sukun, maka antum perhatikan, kita sambung seperti ini. Dhahabatit talibatu idal maktabati. Nah, mudah-mudahan jelas. Ini tidak ada soal yang perlu dibahas. Ini contoh yang nanti kita akan praktekkan di latihan berikutnya. Lihat latihan ke-8 sekarang, ikhwan. Latihan 8 halaman 34. Ini di sini kita praktek dari teori yang sudah dijelaskan tadi di latihan ke-7. Maka penting memahami latihan ke-7 terlebih dahulu, baru kita masuk latihan ke-8. Dan ana yakin wadih insyaallah. Wadih alas kadarik ya akhi? Wadih. Bayani wadih, penjelasan saya cukup jelas? Insyaallah. Maraika ya akhi? Al bayan wadih? Baik. Untuk lebih membuktikan lagi apa wadih atau tidaknya, kita masuk ke latihan ke-8 sekarang. Baik. Antum lihat di latihan 8 halaman 34. Perintahnya adalah qaddim. Qaddim, dahulukanlah. Qaddim al-fi'la, asalnya begitu. Qaddim, mimnya disukun, al-fi'la. Ketika disambung, qaddimil fi'la, dahulukanlah fi'il, dahulukanlah kata kerja, fil jumalil atiyati, fil jumalil atiyati, pada kalimat berikut, pada kalimat-kalimat berikut, kama huwa muwaddahun fil mithali, kama sebagaimana huwa muwaddahun, dia dijelaskan, fil mithali, pada contoh. Dari 10 soal ini ternyata nomor satunya adalah contoh. Dan sekali lagi ini adalah praktek daripada latihan sebelumnya, tapi alhamdulillah masih ada contoh yang disebutkan di sini untuk lebih memperjelas. Lihat al-awwal sebagai misal, sebagai contoh. Al-awladu syaribu al-qahwata. Kalau kita pisah antara syaribu dengan kata selanjutnya, maka begitu. Al-awladu syaribu al-qahwata. Tapi ketika kita sambung, lihat. Al-awladu syaribul qahwata. Wawnya, tanda panjang setelah baknya itu tidak terlihat, tidak terdengar. Tapi kalau kita baca terputus begitu. Al-awladu syaribu al-qahwata. Kalimat ini jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim, yaitu al-awladu. Maka fi'il setelahnya, antum lihat, syaribu, perlu dimasukkan ke dalamnya dhamir hum. Syaribu, maka jadi jamak, al-qahwata. Lalu sekarang kita diminta untuk membalik, mendahulukan fi'il sekarang. Kalau tadi di awal isimnya didahulukan, sekarang kita diminta untuk mendahulukan fi'ilnya, baru setelah itu isim. Jadi fi'il syaribu kita letakkan di depan sekarang. Lihat bagaimana perubahannya. Syaribal awladul qahwata. Ketika syariba kita dahulukan, maka dia kembali ke mufrad, bentuk tunggal. Tidak perlu lagi di situ dimasukkan ke dalamnya dhamir hum. Karena fa'ilnya sudah disebutkan. Al-awladu. Al-qahwata. Syaribal awladu al-qahwata. Nah, mudah-mudahan jelas insyaAllah. Dan kita mulai dengan ikhwan studio. Tafadhal ya akhil kirim. Al-thani wa thalith. Iqra' su'alain ya akhi. Tafadhal. Kemudian setelah itu kita berikan kesempatan bagi ikhwan al-khadir rumah. Al-Adhani. Naam. An-nasu sami'u al-adhana. Naam. Ahsant. Sami'an nasu al-adhana. Adhana. Sekali lagi, Ari. Sami'an. Sami'an nasu al-adhana. Mumtaz. Sami'an nasu al-adhana. Naam. Jayid. Terjem. Manusia telah mendengarkan adhan. Ahsant. Teruskan. Al-Thalith. Al-Thalith. At-Tullabu katabu al-ajwibata. Naam. Katabat tullabu al-ajwibata. Mumtaz. Katabat tullabu al-ajwibata. Nah, terjem. Para siswa telah menulis jawaban-jawaban. Ahsanta ya akhi. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Nah, naftah al-majal. Tafadhal. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja, dimanapun Anda berada, dapat bergabung bersama kami dalam latihan ke-8 ini. 0218236543. Kita coba angkat kembali. Ya, halo. Ya, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Umma Abdillah Solo. Oh, masya Allah. Umma Abdillah Solo. Terpahaluk ya Umma Abdillah. Alhamdulillah, tuhair. Masya Allah. Barakallahu fiq ya Ustaz. Afiki barakallah. Jazakallah khairan. Silakan Umu. Umu tahu soalnya di mana sekarang? Ar-Rabi. Ar-Rabi. Naam, mumtaz. At-talibatu dakhalna faslan. Naam. Dakhalat at-talibatu faslan. Nah, sekali lagi Umu. Dakhalat at-talibatu faslan. Mumtaz, masyaallah. Tarjimi. Murid-murid perempuan itu telah masuk ke kelas. Ah, santi. Tidak keberatan Umu kalau diminta 3 soal sekaligus? Ya, silakan, ya. Silakan. Berarti Umu sampai nomor 6. Nah, As-Sadis. Al-Khamis. Naam. Al-Mutarrisuna kharaju min al-fusuli. Naam. Kharajal mudarrisuna min al-fusuli. Naam, kharajal mudarrisuna min al-fusuli. Naam, terjemah. Bapak guru itu telah keluar dari kelas. Naam, mufrad atau jamak Umu? Jamak mudzakkar sekali. Naam, mumtaz. As-sadis. As-sadis. Yumala'i roja'u min makata. Naam. Raja'a zumala'i min makata. Naam, raja'a zumala'i min makata. Mumtaz, terjemah. Teman-temanku telah kembali dari Mekah. Mumtaz, barakallahu fiki. Barakallahu. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Aindaki soal, Umu? Ya, naam, ya. Aindaki soal? Ya, naam. Di soal? Oh, lala. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Masih barakallah. Saya kemulahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Abdillah di Solo yang telah bergabung bersama kami di malam hari ini. Masih kita berikan kembali untuk nomor selanjutnya 0218236543 bagi Anda yang ingin mencoba dalam latihan ke-8 ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Aisyah di Bekasi. Abu Aisyah, Bekasi. Naam, Abu Aisyah, kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Kaifa haluk ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair alhamdulillah aidan. Nah, indaka kitab ya akhi? Naam, indi kitab. Mumtaz. Tafadhal, iqra. Anta as-sabi'. الثامن التاسع والعاشر أربعة أسئلة. نعم. تفضل. السابع. نعم. أخذت غسلنا القمصان. نعم. غسلت أخواتي القمصان. ممتاز. ترجم. Saudariku telah mencuci pakaian-pakaian. Mumtaz. Al-Qumsan jama' al-sekadarik. Nah, bala. Ma mufraduha? Qamis. Qamis, mumtaz. Al-Thamin? Samin At-tujaru fatahu At-tujaru fatahu duka. Tidak, bahasa dukan. Perhatikan lagi ya Abu Aisyah, bagaimana kalimatnya itu. Fatahud dakakina. Naam. Naam. At-tujaru fatahud dakakina. Naam. Tarjim. Fatahat tujaru ad-duka ad-dakakina. Baik. Ad-dakakin jama' ala sekadarik. Min madal ma mafraduha ana asaluka ma mafraduka ad-dukan ad-dukan mumtaz tarjim ya akhi. Para pedagang telah membuka toko-tokonya. Mumtaz, teruskan. At-tasi at-tasi at-tabibatu dhahabna ilal mustashfa. Naam. Zahabat at-tabibatu ila al-mustashfa. Mumtaz. Zahabat at-tabibatu ila al-mustashfa. Naam. Para dokter wanita itu telah pergi ke rumah sakit. Mumtaz. Satu lagi, Aba Aisyah. Al-Ashir. Al-Ashir. At-tullabu fahimu darsa. Naam. Fahimu tullabu darsa. Sekali lagi. Fahimat tullabu darsa. Naam, fahimat tullabu darsa. Tarjim. Para siswa telah memahami pelajaran. Naam, mumtaz. Masya Allah, mumtaz ya Aba Aisyah. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Ma'indaka soal ya khi? Ma'indaka soal. Ma'indaka soal. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Aisyah yang telah bergabung bersama kami di malam hari ini. Makarir atau merindu? Naam, adunnu naktafi ila huna. Kita cukupkan sampai sini dulu ma'asyarul ikhwah. Kita sudah menyelesaikan latihan ke-8 dan alhamdulillah kita malam ini sudah membaca 3 latihan. Masih tersisa 3 latihan lagi, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan sebagai kesimpulan antum lihat di sini bahwa kita masih berkutat di al-jumlah al-fi'liyah. Dan sudah kita jelaskan bahwa al-jumlatul fi'liyah unsur pokoknya ada al-fi'il, kemudian ada al-fa'il dan ada al-maf'ulu bihi. Dan sudah kita jelaskan tadi hukum masing-masing daripada unsur pokok daripada jumlah fi'liyah tersebut. Kemudian di akhir tadi di latihan terakhir kita membahas dua jumlah sekaligus, dua bentuk jumlah, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dan bagaimana kondisi fi'ilnya di kedua jumlah tersebut, di kedua kalimat tersebut. Ini mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk memahami pelajaran-pelajaran berikutnya. Dan terakhir, saya ingatkan kembali kepada ikhwan dan akhwat sekalian untuk murajaah, mengulang kembali pelajaran di rumah, apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ada pertanyaan dari SMS ya, Karim? Ya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang kita bacakan, Ustaz. Yang pertama, Ustaz, apakah at-tulabu termasuk jama' taksir? Dan bagaimanakah cara membentuk jama' taksir, Ustaz? Nah, at-tulabu benar adalah jama' taksir. Jama' taksir itu wazannya cukup banyak. Dan yang sudah kita belajar kurang lebih ada 9 wazan. Dan ini murni harus dihafal. Jadi ketika seseorang menyebutkan at-talib misalnya, menyebutkan kata at-talibu, maka dia harus hafal bahwa jamaknya at-tulabu. Ini murni memang harus dihafal karena begitu banyak wazannya, tidak bisa kita buat sebuah kaidah seperti jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Kalau jamak mudzakkar salim begitu mudahnya, tambahkan waw dan nun di belakangnya, maka jadilah jama' mudzakkar salim. Begitu pula jama' mu'annas salim, tinggal tambahkan alif dan ta'. Tapi tidak semua isim langsung otomatis jama'nya jama' mudzakkar salim atau jama'nya jama' mu'annas salim. Tidak. Terkadang kita temukan ada beberapa isim tertentu dan jumlahnya sangat banyak, jama'nya adalah bentuknya jama' taksir. jamak yang mufradnya pecah, tidak terlihat lagi setelah menjadi jamak. Dan ini sekali lagi murni memang harus dihafal. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang lainnya dari Ummu Aisyah Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Afwan. Tolong diulangi perbedaan kalimat pada tamrin 7 Ustaz, karena ketinggalan mencatatnya. Jazakumullah khairan. Bagaimana? Ulang lagi ya. Tolong diulangi perbedaan kalimat pada tamrin ke-7 tadi. Nah, di tamrin yang ke-7 atau latihan ke-7 tadi ada dua pola kalimat yang ditunjukkan di sini. Yang pertama jumlah ismiyah dan yang kedua jumlah fi'liyah. Itu yang kita lihat di dua contoh yang ada. Yang di atasnya jumlah ismiyahnya, yang di bawahnya jumlah fi'liyahnya. Dan yang menjadi fokus di sini perhatikan fi'ilnya, perhatikan bentuk fi'ilnya ketika di jumlah ismiyah dan ketika di jumlah fi'liyah ada perbedaan. Nah, di situ yang sudah kita jelaskan tadi di tengah-tengah pelajaran bahasa Arab kita tadi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Satu pertanyaan kembali Ustaz mungkin? Tafadhol. Iya. Mohon maaf nih, dari Bintu Ahmad menanyakan yang sebenarnya sudah dijelaskan juga, penjelasan tentang Bilalun tadi disebutkan oleh seorang penanya Ustaz. Minta dijelaskan kembali. Nah, di jilid pertama yang sudah kita sebutkan sebelumnya ada penjelasan tentang bagaimana menyambung kata Bilalun dengan kata setelahnya yang beralif lam. Di situ kita temukan bahwa Bilalun ketika digabung dengan isim setelahnya, disambung dengan kata setelahnya yang beralif lam, maka tandunya menjadi hilang. Bilalul, misalnya sami'a Bilalul adhana. Nah, asalnya sami'a Bilalun al adhana. Nah, dan ini sepertinya wallahu alam hanya khusus untuk kata Bilalun saja. Nah, adapun kata yang lainnya, maka kalau ingin disambung dengan kata isim setelahnya yang beralif lam, maka dia harus disesuaikan dengan adanya penyesuaian-penyesuaian yang sudah kita pelajari. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, tafsir bihadzal qadar mungkin ada ringkasan ataupun nasihat. Sudah kita sebut dari ringkasan tadi. Baik. Nah. Langsung kita tutup. Baik. Demikian yang bisa kita bahas. Insyaallah kita ketemu lagi pada pekan depan. Ana sebagai pengajar mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan dan mohon dimaafkan beberapa kesalahan-kesalahan yang kita sampaikan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini semua menjadi amalan yang ikhlas hanya untuk mencari ridha darinya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi.